bertemu denganmu. Tapi semua tiada berarti setelah kau dapat penggantiku. Cinta-cinta yang ku impikan ternyata hanyalah kehancuran. Kau lupa akan janji untuk sehidup semati. Mungkin kau terlena demilah harta dunia. Diriku kau hina karena ku orang tak punya. Ini semua tiada berarti setelah kau dapat penggantiku. Cinta-cinta hanyalah kehancuran. Kau ingat masa lalu, saat itu kita bahagia. Apakah kau lupa akan janji untuk sehidup semati? Mungkin kau terlena kemilau harta dunia. Kau hina karena ku orang tak punya. Ku doakan kau bahagia dengan orang yang baru kau cinta. Usah kau pikirkan diriku, biar ku simpan derita ini.